dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala an-nasa 'ilman yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. Serta pengajian bulanan PP Muhammadiyah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang berada di rumah maupun di pemirsa TV MU. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, pada malam hari ini, kita telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk dalam rangka mendapatkan pencerahan dari narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Pada pengajian bulanan PP Muhammadiyah kali ini akan disampaikan oleh dua pembicara yang luar biasa, yaitu dua Abdullah ya. Yang pertama adalah Ustadz KH Abdullah Gymnastiar yang masih dalam perjalanan. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Haji Muhammad M. Amin Abdullah. Pemirsa dan jamaah peserta pengajian PP Muhammadiyah, saya di sini akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua adalah pengantar dari PP Muhammadiyah. Selanjutnya adalah acara inti, yaitu pengajian PP Muhammadiyah. Dan nanti yang terakhir akan ditutup oleh Bapak Dr. Haidar Nasir selaku Ketua Umum PP Muhammadiyah. Untuk memperlancar acara ini, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pengantar dari PP Muhammadiyah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Mukti selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, wal ladina kafaru awliya'uhum ut-taghut yukhrijunahum minan nuri ilad-dhulumat. Shadaqallahul 'adzim. Yang terhormat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Abdullah. Pak Amin Abdullah ini pernah Ketua PP Muhammadiyah periode 2000-2005. Kemudian Ketua Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Kemudian Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan beberapa jabatan yang lainnya. Kita beruntung Profesor Amin Abdullah bisa bersama-sama kita setelah melalui negosiasi khusus untuk beliau bisa hadir di sini. Karena pada saat yang sama sebenarnya beliau ada acara dengan para mantan Rektor UIN yang diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Jadi terima kasih Prof. Amin sudah bersama-sama dengan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah pengajian di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah. Saya lihat beberapa tokoh yang hadir di sini. Ada Pak Barijus Salam, ini KPK-nya Muhammadiyah. Lebih tepatnya LPPK PP Muhammadiyah. Dan juga pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang Muhammadiyah. Min Jakarta wa man haulaha. Jakarta dan sekitarnya. Biasanya suka ada yang dari luar Jakarta juga atau luar Jawa. Dari mana? Surabaya. Dari Surabaya. Dari Garut. Dari Padang. Ada yang dari Padang. Dari Sumatera Utara. Tapi bukan Sumatera Utara yang tinggal di Jakarta toh? Kemudian tentu dari Palopo, Sulawesi ya. Kemudian ibu-ibu yang kami hormati dan seluruh pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Tentu moderator, ini moderatornya itu Mas A. Zaki Khairuddin, ini pernah Sekjen PP IPM. Sekarang sedang menempuh program doktor di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Jadi kelihatannya masih muda belia ini, tapi calon doktor. Kalau saya alumni doktor, yaitu mondok di kantor. Insya Allah nanti bersama kita Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau AA Gim yang masih on the way dalam perjalanan. Tadi saya dapat info waktu menjelang dimulai sampai Cikarang, tapi insya Allah akan cepat karena pakai patwal. Jadi beliau ini pakai patwal khusus dari Bandung ke Jakarta untuk memenuhi undangan kita. Dan saya kira pengajiannya agak beda, banyak ibu-ibunya karena ada AA Gim. Tapi tidak apa-apa, sebelum AA Gim datang ada AA Abdul Mukti. Jadi ini, jadi Mas Yaki tadi mengenalkannya jangan Pak tapi AA gitu, biar agak mudahan dikit gitu. Dan nanti insya Allah Pak Edar akan juga bersama kita setelah nanti Pak Profesor Amin Abdullah, Pak Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, nanti akan ada Pak Edar yang menutup pengajian pada malam hari ini. Tema pengajian kita memang kita sesuaikan dengan tema Tanwir yang insya Allah kita selenggarakan tanggal 15 sampai 17 Februari di Bengkulu. Tema beragama yang mencerahkan ini ditetapkan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah mengingat berbagai perkembangan yang ada di masyarakat kita sekarang ini, di mana Muhammadiyah sejak paling tidak sejak Muktamar Jogja tahun 2010 itu melihat ada tiga gejala keberagamaan di tanah air kita. Yang pertama itu gejala spiritualisasi agama, di mana orang beragama itu semata-mata diorientasikan untuk hal-hal yang bersifat ritual dan spiritual dan dikait-kaitkan dengan hitung-hitungan pahala. Jadi sholat ini pahalanya sekian, puasa ini pahalanya sekian, sedekah ini pahalanya sekian gitu. Jadi kalau sedekah itu dikatakan dilipat gandakan 700 kali. Sehingga kalau sedekah Rp1.000 senilai 700 ribu. Makanya sedekahnya enggak banyak-banyak karena 1.000 saja jadi 700. Gejala spiritualisasi ini luar biasa kita lihat. Dan tentu bukan sesuatu yang salah, tetapi dalam pandangan Muhammadiyah, beragama itu tidak sekedar ritual dan tidak sekedar amaliyah perburuan pahala. Yang kedua itu ada gejala komodifikasi agama, di mana agama itu menjadi ladang bisnis. Karena banyak aspek dalam kita beragama itu memang punya nilai bisnis yang luar biasa. Misalnya kurban, itu kalau yang berpendapat harus menyembelih binatang, itu nilai bisnisnya luar biasa. Semakin tinggi kesadaran orang berkorban, semakin tinggi nilai kambing kurban. Kemudian berkembang juga misalnya akikoh. Akikoh itu kan wajibnya cuma satu kali, tapi sekarang didorong orang untuk bisa akikoh setiap tahun. Ya kan, kemudian diberi paket-paket akikoh yang seperti apa. Bapak ibu yang mungkin melaksanakan haji atau umroh itu sekarang banyak badal haji yang dia bisa membadali 10 orang. Mantap kan itu? Jadi kalau lontar jumroh itu berarti satu sumur itu berapa kali gitu. Jadi mukulnya itu berkali-kali, bismillahirrahmanirrahim, rojeman lisayatin, itu terus itu. Sampai mungkin setannya mikir, ini orang kok gak selesai-selesai, kira-kira begitu. Dan gejala komodifikasi agama yang lainnya. Waktu saya pulang kampung ke Kudus itu, ayah saya almarhum itu sempat saya tanya, Pak ini kok doanya kok ada yang satu persatu disebut, ada yang ghafirallahu lahum walahunna al-fatihah. Ini bedanya apa Pak yang disebut namanya satu-satu dengan yang secara kolektif? Kata Bapak, yang disebut namanya satu-satu itu yang bayar. Yang kolektif itu yang enggak bayar, kata begitu. Jadi ada gejala komodifikasi agama itu. Dan kemudian yang ketiga itu ada gejala politisasi agama, di mana agama itu menjadi apa, semacam instrumen atau alat untuk kepentingan politik. Jadi seringkali agama itu ditarik-tarik kepada ranah politik yang kadang-kadang karena proses-proses politik yang sangat keras itu kemudian menimbulkan polarisasi politik berbasis agama. Tentu Muhammadiyah melihat bahwa agama itu sebenarnya bukan sekedar itu. Karena agama itu menurut pengertian yang dikemukakan oleh Majelis Tarjih adalah tuntunan Allah yang berisi pedoman-pedoman yang berasal dari wahyu Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Dan beragama itu tentu harus membuat orang itu menjadi tercerahkan. Tadi saya membaca firman Allah dalam surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya berapa, nanti tolong dicari Mas Zaki. Mas Zaki ini alumni Sobron UMS, S1-nya itu tentang, Anda Usuluddin ya? Usuluddin. Oh, PAI dia. PAI, kemudian S2-nya di Jogja, S3-nya di Jogja juga. Jadi ini masih, dulu pernah sekjen IPM, jadi perlu saya agak kenalkan. Makanya kalau memberikan MC-nya masih belum ada variasinya, karena memang masih serasa IPM. Nggak apa-apa, seiring jam terbang nanti sering. Saya dulu juga begitu. Nah, tadi saya membaca firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadzulumati ilan nur. Allah itu walinya orang-orang yang beriman. Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Allah itu pemimpinnya orang-orang yang beriman. Yang Allah itu mengeluarkan mereka, mengeluarkan manusia dengan agama Islam itu, minadzulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Jadi agama di dalam Al-Quran itu berulang kali disebut dengan ungkapan an-nur. Sesuatu tuntunan yang membuat kita ini menjadi terbuka, menjadi terbebaskan, dan menjadi gembira. Sehingga orang beragama itu harus bergembira. Al-Quran surat Al-Baqarah juga menyebut, wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi orang beragama itu harus gembira, harus cerah. Tidak boleh beragama itu ketakutan. Dan tidak boleh beragama itu justru membuat orang itu jatuh kepada kejumudan. Dan itulah mengapa sejak awal berdiri Muhammadiyah itu menggunakan istilah menggembirakan. Sehingga orang beriman itu harus gembira, beribadah dengan gembira. Gembira karena Allah bersama mereka, gembira karena kalau orang beriman beramal soleh, Allah menjanjikan surga untuk mereka. Sehingga beragama itu mencerahkan karena membuat seorang itu bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Karena dengan sesuatu yang cerah itu, yang batil itu nampak batil, yang hak itu nampak hak. Nah, sementara kekafiran itu dijelaskan dalam Al-Quran dengan ungkapan adzulumat, kegelapan. Kalau orang itu gelap, maka dia bisa gelap semuanya. Bisa gelap mata, bisa gelap hati, hidupnya itu sumpek kalau dalam gelap. Kalau orang itu dalam terang itu kan gembira. Sehingga kemudian secara kontras digambarkan dalam Al-Quran itu, orang-orang kafir itu, pelindung mereka itu taghut, auliya'uhumut taghut, yang taghut itu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat, mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Karena itulah maka beragama dalam pandangan Al-Quran itu adalah sebuah amaliyah dan sebuah proses di mana kita itu bisa melihat sesuatu dengan jelas dan gamblang. Bahkan orang yang beriman dan tidak beriman itu bisa dibedakan. Yang pembedanya tentu adalah bagaimana ketaatan mereka kepada agama. Sehingga Al-Quran disebut sebagai Al-Furqan, itu juga bisa menjadi pembeda mana yang hak dan mana yang batil, serta mana orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Oleh karena itulah maka beragama yang mencerahkan itu oleh Muhammadiyah dimaknai beragama sebagai kata kerja. Beragama, bukan agama sebagai kata benda atau isim. Sehingga mengandung proses yang dinamis dan proses yang aktif. Sehingga beragama yang mencerahkan itu bisa membuat orang itu memiliki perspektif yang jauh ke masa depan. Dan perspektif yang membuat orang itu bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan. Ini kira-kira pengantar saya agak panjang dikit sambil menunggu A'a Kim untuk datang. Sehingga Muhammadiyah sejak awal itu senantiasa menggunakan istilah-istilah pencerahan itu dalam berbagai hal. Tanwir yang merupakan permusyawaratan tertinggi di bawah muktamar itu kan forum pencerahan. Sehingga namanya Tanwir. Nah, masjid-masjid Muhammadiyah itu sekarang juga mulai namanya itu At-Tanwir. Termasuk masjid kita yang di belakang yang nanti insya Allah beberapa saat lagi akan kita pugar itu. Itu nanti kita ganti namanya dari Masjid At-Taqwa menjadi At-Tanwir. Yang insya Allah nanti lantai 6. Insya Allah lantai 6 dan gak usah khawatir. Walaupun kita membangun masjid gak akan ada kota amal di sini. Gak akan ada kota amal keliling di sini, gak ada. Insya Allah aman lah insya Allah. Jadi kalau nyumbang diem-diem saja gitu, pakai transfer rekening saja, dan semua akan indah pada waktunya, kira-kira begitu. Dan sekarang kita populerkan istilah itu, forum pencerahan. Dan itu yang juga menjadi karakter dari Muhammadiyah, sehingga begitu orang itu masuk Muhammadiyah, menjadi cerah. Karena bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, dan bergembira karena senantiasa beramal di dalam persyarikatan ini. Saya kira karena pengantar, maka saya harus berhenti sampai di sini. Dan karena itu, maka sekali lagi terima kasih kepada Profesor Amin Abdullah atas waktunya. Ketika saya WA ke beliau, saya menyampaikan mohon sedekah waktu dan sedekah ilmu. Itu saya kira sedekah yang luar biasa itu, yang beliau sudah luangkan untuk kita. Juga mudah-mudahan Kiai Haji Abdullah Gymnastiar juga nanti bisa sampai ke tempat ini dengan selamat pada waktunya. Dan juga terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu hadir bersama kita. Terima kasih kepada TV-mu yang sudah meliput pengajian ini, dan juga pemirsa setia TV-mu yang senantiasa mengikuti acara-acara kita. Dan mudah-mudahan pengajian kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan pencerahan dari para narasumber kita sehingga semakin kuat dan kokoh iman dan takwa kita. Karena Pak Ketua Umum nanti mengisi di penutup, maka Sekum izinkan membuka pengajian ini, dan mari kita mulai, kita buka pengajian ini dan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih pada para narasumber, Mas Zaki, dan mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang kurang berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib abasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Haji M. Amin Abdullah, kami persilahkan untuk memberikan pencerahan ya, karena di Muhammadiyah itu istilah-istilahnya itu banyak sekali dengan istilah-istilah pencerahan. Oleh karena itu mohon Pak Amin untuk memberikan pencerahan kepada kita, baik yang berada di sini maupun yang berada di rumah. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat pendek tapi luar biasa maknanya itu. Yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih terlebih dahulu kepada pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hari ini Pak Mukti dan semua panitia yang mengundang saya malam hari ini untuk berbincang-bincang, ngobrol lah begitu, ngobrol ringan tentang tema yang berat. Temanya itu tadi beragama yang mencerahkan. Saya kira yang disampaikan Pak Mukti tadi sudah mencerahkan itu sudah. Apalagi nanti ada Kiai Haji Abdullah Jimnasiar. Saya sendiri dulu menyingkat nama saya juga cuma AA. Iya kan? Jadi kalau Pak Mukti itu pura-pura itu tadi. Kalau saya itu asli ya, AA gitu. Jadi teman-teman di UIN Jogja itu kalau sudah AA itu mesti Amin Abdullah. Gitu. Asli ini. Jadi tidak buat-buatan kayak Pak Mukti tadi. Ada dua AA, tiga AA. Ya. Yang pertama AA Gim, ya, yang kedua AA saya. Yang ketiga AA yang lain siapa coba? Azumardi Azra. Orang Minang asli itu ya. Jadi ada orang Minang, ada orang Jawa, dan ada orang Sunda. Wah, semua AA itu. Oke. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu. Islam atau beragama yang mencerahkan itu seperti apa? Tema yang sangat aktual saya kira ini, tema yang penting sekali bagi umat Islam. Mungkin juga agama-agama lain. Karena apa? Saya diwawancari Suara Muhammadiyah, bisa dibaca apa yang saya sampaikan di Suara Muhammadiyah, mungkin nanti dibadi itu di Suara Muhammadiyah di Tanwir. Ada 3 halaman atau berapa saya diwawancarai pelan-pelan oleh reporter Suara Muhammadiyah. Saya cuma bilang begini, iya ya, kalau kita merefleksi beragama kita itu sekarang ini, konteks sekarang ini, lokal, nasional, internasional bahkan, rasanya memang tidak mencerahkan. Saya mengatakan keberagamaan sekarang kok sepertinya kurang bahagia. Kalau Pak Mukti tadi menyebut kata-kata mencerahkan, cahaya, menerangi, tapi saya merasa melihat situasi ini, agama mestinya membahagiakan, tidak hanya mencerahkan, tapi membahagiakan. Tapi sekarang ini yang kita lihat fenomenanya kok tidak membahagiakan ya. Dalam arti banyak hal yang, aduh, apalagi sekarang dengan media sosial ini, aduh luar biasa WA-WA itu isinya ya. Wah, media sosial itu dalam arti sains and teknologi, teknologi informasi yang sudah hebat begitu, tapi ketika masuk pada wilayah agama, itu kok tidak membahagiakan isinya itu. Ya kan? Bisa saling apa, tuduh-menuduh, bisa saling bid'ah-membid'ahkan, waduh, bisa saling musyrik-memusyrikkan, yang paling tinggi itu saling kafir-mengkafirkan. Kok begini ya keberagamaan sekarang? Gitu. Jadi ada rasa gelisah gitu ya, ada rasa gelisah, ada rasa galau di dalam keberagamaan sekarang ini. Maka saya kira organisasi-organisasi agama Islam yang ada di tanah air memang perlu harus berpikir ulang bagaimana mengembalikan agama seperti misinya yang pertama dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad diutus ke dunia ini bukan untuk menakut-nakuti orang, tetapi untuk membahagiakan, untuk mencerahkan kiri kanan, mencerahkan dirinya sendiri, ya, membahagiakan dirinya sendiri. Jangan sampai kemudian ya beragama tadi tapi tidak bahagia. Mengapa? Nah itu pertanyaannya sekarang, mengapa beragama sekarang kok tidak begitu membahagiakan? Nah ini kajian yang tadi saya katakan apa ya, ya berat-berat ringan, tetapi coba kita cek apakah keberagamaan kita itu menyentuh rohani yang paling mendalam, atau kita malah terjebak agama yang sebagai lembaga sekarang itu. Itu masalahnya saya kira. Ketika agama melembaga menjadi institusi, institusi itu bisa institusi politik, bisa menjadi institusi pendidikan, bisa institusi budaya, lembaga apapun. Ketika agama sudah dikurung menjadi apa, dikurung seperti ini, ada tembok-tembok yang memagari begitu itu. Nah, di situ sebetulnya sumber masalahnya. Padahal agama yang mencerahkan itu dia tidak bisa terkurung begini ini tadi ya. Tetapi dia apa namanya, tidak boleh tersekat-sekat seperti itu. Nah sekarang ini agama sangat tersekat-sekat. jangankan dengan orang lain ya, dengan diri kita sendiri, dengan teman umat sendiri, dengan teman seorganisasi sendiri, itu saling sikut menyikut. Itu dia yang menjadikan agama tidak mencerahkan, agama tidak apa tadi itu, tidak membahagiakan begitu ya. Selamat datang Bapak Ketua, Pak Haidar Nasir. Ini AA yang keempat ini. Ini asli karena sama-sama dari Sunda. Sama AA yang asli ya ini datang gitu. Mari kita lihat ya. Jadi itu pengantarnya begitu. Jadi agama itu ada yang terinstitusi ini tadi yang menjadi masalah. Tetapi mari kita kembalikan, selain institusi, institusi ya bagus untuk fastabiqul khairat itu, kalau enggak dengan institusi enggak mungkin. Itu kan. Tetapi jangan kehilangan aspek rohaniah daripada agama itu. Itu yang agak terlupakan itu. Rohani, orang Indonesia menyebutnya rohani itu sangat terkait dengan hati nurani. Hati nurani, nur itu mencerahkan. Wah, itu sudah bahasa luar biasa. Minadzulumati ila nur, di Indonesia itu sudah ya cahaya, tetapi ada kata yang bagus sekali, hati nurani. Jadi hati tidak cukup, dia hati pun itu harus tercerahkan, harus ada nurnya di situ. Maka dia dijadikan satu, hati nurani. Nah, dugaan saya keberagamaan kita yang kolektif khususnya, individu juga lebih-lebih lagi, agak kehilangan hati nurani. Coba kita lihat lagi, karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi. Hati nurani itu sebetulnya roh. Wa nafakhtu fihi min ruhi, gitu kan? Itu kata-kata terkenal sekali di dalam Al-Qur'an. Nah, antara roh, hati nurani, akal dan lain sebagainya itu, mari kita lihat lagi. Apakah dalam Qur'an kata-kata hati itu, qalb itu luar biasa banyaknya. Coba dicek di Fathur Rahman, kalau memang tidak hafal Al-Qur'an, baca aja kata-kata qalb. Ketemu itu semua. Di situ disebut fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tuh. Hati itu yang punya sakit itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Lu kok hati kok sakit ya? Yang sakit itu kan mestinya kalau badan dicubit sakit gitu kan. Wah, ini bahasa tingkat tinggi sekali ini Quran ini. Hati itu sakit. Fi qulubihim marad. Kalau memang hati kamu sakit, fazadahumullahu marada. Waduh, berat itu. Mari kita lihat hati kita masing-masing. Hati nurani kita masing-masing ketika melihat kiri kanan. Ketika melihat orang lain, ketika melihat organisasi lain, apakah di situ apa yang terbetik di dalam hati itu? Nah, itu saringan rokib atid sebetulnya di situ. Apakah hati kita jernih? Ada dalam Quran disebut qalbun salim. Oh. Itu kata-kata itu kok kelihatannya sekarang kok agak hilang ya. Saya enggak tahu AA Gym ini memang proyek besarnya apa? Manajemen kolbu. Nah, nanti kita dengar bagaimana manajemen kolbu beliau di sini di forum Muhammadiyah ya. Bagaimana itu? Manajemen kolbu. Beliau sudah berpuluh tahun bicara manajemen kolbu. Tapi hanya beliau yang bicara manajemen kolbu, yang lain-lain tidak ada. Tadi yang Pak Mukti bilang tadi bahwa agama ada tiga jenis tadi kan, kecenderungan spiritualisasi, Tapi spiritualisasi tadi itu rupanya lebih menyangkut kepada pahala dan lain sebagainya tadi, tetapi bukan spiritual yang artinya roh tadi itu. Jangan lupa, kita hidup ini karena roh. Kita berakal itu karena roh. Oke. Jadi roh itu sebetulnya yang kaitannya dengan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Roh ini yang sebetulnya sangat-sangat spiritual, sangat-sangat misterius sekali. Ya, saya gagah begini, nanti pulang sakit, kemudian ke rumah sakit enggak ada. Udah, hilang saya. Coba. Ini saya lihat yang hadir ini separuh sudah usianya 50-60 ini kan. Makanya sering pengajian itu. Kalau yang muda-muda itu perhitungan dia masih lama, enggak usah pengajian gitu kan. Bangga lah. Tapi enggak, ini semua harus diisi ini ya. Karena roh kita ini enggak tahu kapan dicabut, kapan ini enggak tahu kita. Sudah. Maka roh itu jaga baik-baik. Tapi salah satunya ya hati nurani tadi dihidupkan kembali. Kalau enggak, Anda tidak akan bahagia. Anda tidak bisa mencerahkan. Kalau hati nuraninya butek, apa bahasa Jawa butek gitu ya. Apa keruh. Orang Minang enggak paham dengan butek gitu ya. Apalagi apa orang Batak tadi itu. Keruh ya, jangan. Hati ini harus jernih. Melihat kiri kanan, melihat musuh, jangankan teman, musuh saja itu harus dilihat dengan hati yang jernih. Ya, terus terang kita kehilangan rasa simpati kepada orang lain, itu hilang sudah. Empati, simpati terhadap orang lain itu dari hati nurani, bukan dari akal. Akal enggak bisa merumuskan apakah saya punya Ar-Rahman, Ar-Rahim, tidak. Oh, itu ayat yang kita sebut berapa puluh kali tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, itu kalau mau dicari di mana sumbernya itu, hati nurani. Kalau akal itu enggak sampai ke situ. Maka salah satu kata kunci, kata mencerahkan itu bagi saya, agama yang bisa membahagiakan kalau bisa dikembalikan kepada asalnya, yaitu hati nurani. Mengapa hati nurani? Itu ayat hati nurani itu yang paling sering dilupakan umat Islam. Al-Ghazali saya kira yang menulis secara serius di dalam buku Ihya Ulumuddin saya kira tentang amradul qulub itu. Bagaimana penyakit-penyakit hati itu? Luar biasa. Kalau itu bisa diterangkan lagi pada era yang gundah, gelisah, galau seperti sekarang ini, pada era yang semacam ini, pada era apalagi era pilkada dan pemilu. Waduh, hilang semua itu. Wah, seolah-olah akan kiamat besok. Nggak usah lah, kiamat-kiamat apa. Biasa saja. Tapi hati nuraninya dihidupkan. Ya, jangan dimatikan. Kalau dalam Quran ada al-qasiyatu qulubuhum. Hatinya keras sekali. Waduh, hati kalau sudah keras pasti tidak akan bisa welas asih. Ar-Rahmanir-Rahim tidak akan bisa. Tidak bisa mencerahkan. Nah, untuk itu, maka bagaimana kita memahami agama ini tadi? Agama memang sangat penting, tetapi interpretasi agama juga macam-macam itu tadi. Pak Mukti tadi sudah menyebut ada tiga jenis kan, ada spiritualisasi, ada komodifikasi gitu. Terakhir politisasi. Jadi setiap golongan, setiap identitas, setiap organisasi itu memang apa ya, senang membagakan dirinya sendiri dengan menegasikan yang lain, ya gitu. Nah itu juga ayat-ayat yang semacam ini itu jarang diangkat gitu loh. Padahal ini bagian yang untuk agama yang mencerahkan itu kita harus melihat yang semacam itu secara jernih gitu ya, supaya paling enggak mengobati yang hati kita sendiri yang sakit itu. Nah untuk itu maka agama yang mencerahkan kita harus keluar dari jebakan agama sebagai apa alat untuk membenci orang lain, anteman-teman tadi itu pasti enggak mencerahkan. Agama sebagai pakaian, sebagai ageman itu jangan, tetapi agama sebagai way of life. Wah, gagahnya begitu istilahnya. Sebagai jalan hidup yang menerangi minad dzulumat ilan nur. Tadi baru kena itu. Mengapa itu Allah yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur. Lagi-lagi Allah ini disebut minad dzulumat ilan nur. Jadi pada kegelapan menjadi yang bercahaya itu seperti apa? Nah, itulah yang tadi kemudian innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ini akhlak ini tadi yang memang harus diperbaiki lagi lah dari waktu ke waktu. Kita terus menerus tidak boleh bosan untuk menekankan aspek agama sebagai akhlak karimah, budi luhur, budi pekerti yang luhur itu penting sekali. Oke, hati nurani yang jernih itu penting sekali. Nah untuk itu saya kira dari tiga itu tadi ya, tadi Pak Muti menyebut spiritualisasi, komodifikasi, politisasi, saya menyederhanakannya menjadi ada yang model ageman, ada yang anteman-teman, tetapi ada yang sebagai way of life, cara hidup, bagaimana pedoman hidup yang mencerahkan, yang membahagiakan, yang tidak menyakiti kiri kanan, begitulah kira-kira. Dan itu tidak mudah. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, untuk itu saya akan mengakhiri ini dengan apa yang biasa dilakukan di Muhammadiyah ini. Ada tiga pemahaman keagamaan, kelanjutan dari akhlak karimah tadi itu. Yang pertama adalah ayat yang selalu disebut yang menjadikan Muhammadiyah seperti ini, menjadi gerakan sosial, lalu menjadi gerakan pendidikan, perguruan tinggi. Kita punya perguruan tinggi berapa Pak sekarang Pak? 170. Itu tidak ada di dunia manapun organisasi keagamaan punya pendidikan, punya universitas seperti yang dimiliki Muhammadiyah itu dimanapun tidak ada. Maka kalau saya ketemu orang-orang luar negeri itu ingin tahu itu Muhammadiyah itu bagaimana bisa seperti itu gitu ya. Ada UMS, ada UAD, ada apa lagi? UMM, ada UMJ. Waduh, semua. Saya ke Sorong, belum lama saya ke Sorong, itu 70-80% mahasiswanya orang-orang Katolik. Iya, orang-orang Katolik luar biasa itu, luar biasa. Mereka memang diajari AIK, AIK itu apa? Al-Islam dan Kemuhammadian. Tetapi tidak menyuruh mereka masuk agama Islam, enggak. Itu hebatnya Muhammadiyah. Dan itu terjadi juga di Kupang ya Pak ya. Yes. Itu agama yang mencerahkan betul itu. Artinya hanya mendidik manusia ikhlas, mukhlisina lahuddin, kamu pinter, punya skill, dah hidup kamu. Agama pilih sesuai pilihan kamu. Gitu kan. Wah, Muhammadiyah itu memang berkemajuan betul itu. Wah, itu sebetulnya itu yang mencerahkan tuh kayak begitu ya. Tadi Pak Munir Mulhan mengingatkan lagi tuh Pak Haidar tentang rumusan yang agak dilupakan gitu, diingatkan lagi, dia kan memang dokumennya bagus ya, bagus. Jadi fastabiqul khairat itu tidak hanya sekedar berlomba-lomba begitu, bukan berlomba-lomba begitu, tapi menjadi yang terdepan. Arti fastabiqul khairat itu, kita semua itu harus menjadi yang paling depan dalam hal apapun. Jangan dalam hal keburukan, kebaikan sudah barang tentu. Oke. Okay. Nah, kemudian yang kedua adalah teologi al-ma'un itu tadi, itu sudah sejak Kiai Haji Ahmad Dahlan memang itu apa namanya? Bagaimana menolong yang termarginalkan itu, saya kira penting. Yang terpinggirkan itu, orang-orang papa segala macam itu memang harus ditolong, itu sudah Muhammadiyah betul itu kalau sudah seperti itu. Nah, yang ketiga tadi ayat yang saya sebut tadi ini untuk mengakhiri itu di sini. Jadi di dalam wal asri yang saya sebut tadi itu ada empat nilai penting. Tadi wal asri innal insana lafi khusrin. Ya sudahlah itu, manusia itu akan merugi kecuali ada empat ini. Yang pertama adalah amanu. Jadi dia beriman, tetapi beriman yang tidak terjebak oleh ageman dan anteman-teman. Ada syarat itu. Kalau beriman terjebak ageman dan anteman-anteman, tidak membahagiakan itu beriman. Maka beriman ini sebetulnya menyentuh nilai-nilai sebetulnya. Oke? Jadi harus kita kembangkan makna itu. Iman itu apa sih? Oh, ada nilai-nilai universal di situ yang diimani oleh semua agama-agama dunia. Nilai-nilai mendasar, nilai-nilai solidaritas mamanya ya. Nilai-nilai welas asih tadi, ar-rahmanir-rahim, itu semua agama mengakui itu. Nah, itu nilai-nilai itu. Coba kita lihat nilai-nilai itu, rasa simpati, empati, itu buah dari iman yang jernih sebetulnya. Nah, buah iman yang jernih ini yang kadang sudah dibanyak dilupakan orang karena agama sudah bergeser menjadi ageman tadi. Itu. Nah, itulah saya kira teman-teman dari Muhammadiyah seluruh tanah air mesti harus melihat ulang kembali keberagaman itu seperti apa. Dan kita memang harus selalu berpikir itu supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang tidak perlu. Yang kedua, wa amilus solihat. Amilus solihat itu ya semua agama-agama, semua suku, semua etnis, semua dia punya. Bagaimana common good, bagaimana pekerja apa, perbuatan-perbuatan yang baik itu seperti apa. Nah, itu dia, wa amilus solihat, berbuat baik. Kemudian yang ketiga apa? Wa tawasau bil haq. Nah, supaya kita bisa berwasiat tentang yang benar, yang al-haq itu bisa benar, yang baik, yang buruk, itu karena ilmu pengetahuan. Jadi yang ketiga, jadi yang pertama tadi nilai, yang kedua tadi adalah apa tadi? Berbuat baik, ya. Yang ketiga ilmu pengetahuan. Itu bidikan Muhammadiyah dari berdiri sampai sekarang. Tidak bosan-bosannya Muhammadiyah mendirikan sekolah, mendirikan apa namanya, perguruan tinggi, mendirikan majelis taklim seperti ini. Ini untuk apa? Ya, meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena itulah sumber-sumber kebahagiaan. Tanpa ilmu pengetahuan, setengah mati kita. Berpacu di dalam melodi kehidupan ini luar biasa sulitnya tanpa ilmu pengetahuan. Nah yang ketempat, watawasau bisober. Apa tawasau bisober itu? Yaitu apa? Sober itu sabar ya. Sabar itu apa sih? Ya sabar itu juga hati juga kan yang disentuh. Keluarga yang bahagia itu mesti sabar. Tidak ada keluarga yang marah-marah itu sabar. Yang marah-marah itu bahagia. Panas itu keluarga kalau dia marah-marah. Udahlah yang kecil saja yaitu keluarga. Bagaimana kita menjaga keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Sabar. Wong konflik itu selalu ada tiap saat di keluarga itu. Antara suami dan istri, antara istri sama suami, belum lagi anak-anak. Waduh, dengan segala macam problemnya sekarang itu, kata kuncinya, wal asri, sabar. Menyelesaikan persoalan dengan sabar. Oke. Wajahnya juga dia tidak boleh cemberut. Wah, kalau wajahnya udah cemberut begitu, waduh. Anak-anak juga sudah gimana. Makanya kenegalan remaja segala macam itu karena kadang-kadang di keluarga itu sendiri sudah tidak ada kesabaran. Tidak terjalin sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nah untuk itu nilai wal asri tadi, empat itu tadi saya kira yang bisa mencerahkan ya. Agama yang bisa mencerahkan itu setidaknya dengan uraian-uraian terdahulu. Ini tadi empat nilai itu tadi penting. Oke. Okay? Nilai-nilai universal itu tadi, kemanusiaan tadi itu, ini tanpa melihat etnis, tanpa melihat agama, tanpa melihat apapun kelamin, golongan, sama dalam hal nilai-nilai itu. Yang kedua, berbuat baik apapun, kata Pak Mukti tadi ya, amalnya sedikit tapi dapatnya 700 kali gitu ya. Makanya kalau nyumbang sedikit-sedikit sekali. Tidak, karena nanti pahalanya berlipat-lipat. Maunya Pak Mukti naik nyumbang tuh ya agak banyak gitu loh. Oke. Ya berbuat baik, kemudian ilmu pengetahuan, dan yang terakhir adalah itu tadi, kesabaran, dan itu moral, nilai moral sebetulnya, dan menyentuh hati nurani. Nah, untuk itu saya kira saya harus menutup itu. Maka bagaimana keberagamaan yang membahagiakan, mencerahkan tadi? Ya, tadi manhaj keislaman kita dalam kita berislam itu harus diperbaiki terus-menerus dari hari ke hari supaya kita bahagia, saling menerima dengan berbagai macam perbedaan. Anda tidak usah kalap, saya tidak usah lalu marah karena perbedaan. Ya, kita terima padanya, itu sunnatullah. Oke, saling menyayangi, saling menerima, ah itu bahagia kita. Tapi kalau saling membenci, itu tidak bahagia. Akidah kuat tapi tidak bahagia. Waduh, berat itu. Mari, mari, bahagia jangan hanya khutbah nikah. Lah, bahagia munculnya kalau khutbah nikah, itu pun kalau yang khutbah ingat gitu. Enggak, beragama harus bahagia. Itu kuncinya, itu baru mencerahkan. Kalau beragama tidak bahagia, something wrong di situ. Ada yang salah di situ dalam beragama. Oke. Yang kedua, mampu cepat beradaptasi dengan macam-macam situasi. Bahagia kita. Kalau tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang seperti ini, apalagi Jakarta seperti ini, waduh, sakit kita. Nah itu, cepat beradaptasi dengan situasi apapun. Kemudian proaktif menghadirkan masa depan. Jadi kita tidak males-malesan gitu ya, tidak punya etos kerja yang bagus. Jangan begitu, kita punya etos kerja yang kuat, proaktif menyongsong masa depan. Wah, begitu, tapi ya dengan kerja memang. kemudian ibadah lillahi ta'ala, itulah spiritualitas. Nah, ibadah lillahi ta'ala itu kunci spiritualitas. Dan yang terakhir, cari solusi. Jangan mengeluh. Jangan complainer. Jangan mengeluh. Sedikit masalah mengeluh, sedikit masalah mengeluh. Padahal hidup itu adalah masalah. Baik, kalau selalu mengeluh, tidak bahagia. Wah. Jadi intinya, agama yang mencerahkan adalah agama yang bisa mengantar kita kepada kebahagiaan. Kalau Anda beragama tidak bahagia, berarti ada something wrong di situ. Mari dengan begitu kita berdoa, mudah-mudah keberagamaan kita tepat sasaran. Amin. Karena banyak orang beragama sekarang tidak tepat sasaran. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sudah mengamini sendiri tadi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi itu sharing saya, karena ini baru udah lama saya enggak bicara di depan umum kayak begini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan. Dan terima kasih atas kesabarannya semua untuk mendengarkan obrolan singkat ini tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersembahkan oleh Untuk ditunggu, tapi Pak Amin keburu selesai. Jadi, sementara saya kebagian nutup, tapi daripada kosong, lalu ini 2/3 penutupan. Gitu ya. Jadi, ya. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, dan pemirsa TV-mu yang budiman, tadi sudah sangat lengkap dari pengantar Mas Azzaki, kemudian Mas Mukti dan Pak Amin Abdullah. Pak Mukti tadi tentang sebab dan kaitan agama yang mencerahkan dan sebaliknya yang tidak mencerahkan, termasuk politisasi agama. Pak Amin, kita dengar sendiri bagaimana faktor hati, kolb atau hati nurani yang sakit, yang membuat kita beragama menjadi tidak tercerahkan. Tentu kita bertanya, bagaimana mungkin, gitu kan? Bagaimana mungkin kita yang tahu agama, bahkan tidak sedikit yang merasa paling Islami, begitu, paham agama, rajin ibadah, bahkan sekarang ini kan semangat untuk ibadah mahdoh luar biasa, sampai ada bukan hanya gerakan sholat subuh, gerakan sholat duhur berjamaah. Bahkan di 1-2 daerah, ada pemerintah daerah yang mewajibkan sholat jamaah. Ini bahasanya kan bahasa paradoks ya, ironi. Kok bisa kita yang beragama, bahkan merasa paling agamis, Islami, malah beragama kok tidak mencerahkan dan tercerahkan. Tadi ya sumbernya hatinya ya sakit. Tapi kan ditanya lagi, kenapa orang beragama kok hatinya sakit? Ya saya cuma tanya aja. Karena menjawabnya juga susah. Mari kita lihat paradoks itu baik dalam Al-Quran maupun sabda Nabi juga sebenarnya banyak diungkap. Gitu. Dalam beberapa peristiwa Nabi mengatakan ada seorang di bulan puasa, tengah berpuasa dia memaki-maki hamba sahayanya, lalu Rasul datang kasih makanan. Sahabat itu kaget, dia bilang, Rasul, aku sedang berpuasa. Apa kata Nabi? Bagaimana mungkin engkau berpuasa tapi engkau maki hamba sahayamu? Rubbas shaim laisa min shiyami ilal zuwal autas, kan. Rubbas shaim. Banyak orang berpuasa kata Nabi enggak ada hasilnya selain lapar dan dahaga. Boleh jadi di situ puasa dan keagamaannya hanya ageman itu, hanya perbalitas. Hanya berhenti pada kognisi, pada pengetahuan dan ritual. Suatu saat Nabi ditanya, Rasul, ada tetanggaku atau sahabatku yang dia rajin sholat, dia rajin puasa, bahkan sholat malam. Mungkin sekarang ditambah dengan puasa Senin Kemis, puasa Daud, dan sebagainya yang sudah menjadi ritual yang luas. Tetapi dia buruk terhadap tetangganya. Kata Nabi, masuk neraka. Kaget kan? Bagaimana mungkin ya? Padahal sekarang kita begitu rupa meletakkan nilai-nilai ritual mahdoh itu begitu rupa untuk ciri keislaman. Sampai di kampus-kampus juga ada seperti ini. Ini kan paradoks itu ya. Nah, paradoks-paradoks ini juga dalam Al-Quran banyak diungkap. Di surat Al-A'raf gitu ya. Walaqad dara'nal jahannam katsiran minal jin wal ins ya. Lahum qulubu la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha. Jadi orang punya hati enggak bisa paham, punya mata tidak bisa untuk memandang, melihat hakikat, dan dia punya telinga tidak bisa untuk mendengar. Nah, problemnya memang pada legs itu, pada kesenjangan antara pengetahuan beragama dan ritual kita beragama sebagai tindakan kita dengan penghayatan atas paham, pengetahuan, dan tindakan beragama itu. Kayak orang sedang sholat, bagus tertib rukunya tetapi minus kehusuan, kira-kira begitu. Hilang nilai khusyuknya dalam sholat. Apalagi sekarang kan begitu rupa daya keislaman diukur dari cara sholatnya aja kan. Sudah mulai sekarang pakaiannya harus putih-putih semua. Bahkan atribut-atribut yang tidak ala Indonesia gitu kan. Kalau pakaian-pakaian gini sholat dianggap harus pakai gamis sampai bawah dan lain sebagainya. Itu bukan tidak boleh, tapi itulah yang membuat kita semakin menjauhkan dari penghayatan akan pengetahuan kita beragama dan tindakan kita atau ritual kita beragama. Suatu saat Rasul melihat ada orang sholat, tapi sambil gini-gini. Nah, kata Nabi, hatinya tidak hadir di saat dia sholat. Apalagi sekarang karena ada harus jegang kaki itu dan saling bersentuhan, ada yang menggeser sedikit dikejar itu kan. Sini dikejar lagi, akhirnya apa? Pikirannya tidak pada, akhirnya ngejar kaki sebelah itu ya. Bisa terjadi. Untuk atribut kita sekarang juga sama. Kalau yang atributnya, wah ini mesti sekular ini. Ya, gitu kan. Iya, karena islaminya diukur dari hal-hal yang verbal seperti itu. Maka pencerahan itu sesungguhnya melakukan, bahasa kerennya Mas Amin itu, dekonstruksi penghayatan keagamaan. Membongkar ritual-ritual dan kognisif atau pengetahuan kita tentang Islam, tentang beragama itu, dengan pertanyaan apakah pengetahuan dan ritual kita beragama itu sudah menembus hati. Hati pun hati yang paling dalam, yang saleh, yang salim. Coba kita, kalau kita runut gitu, kata pencerahan itu dari Tanwir, tadi akar katanya nur, itu ada tiga makna yang mendalam. Kata nur itu ada 43 kata di dalam Al-Quran itu. Yang pertama, nur dalam makna yang verbal tapi juga esensial, yakni cahaya, itu kan, itu nur dalam makna cahaya. Cahaya itu kan menerangi sesuatu yang gelap lalu menjadi terang, itu cahaya. Walladzi ja'ala syamsa diyan wal qamara nura, itu ya. Allah yang menjadikan matahari dia bersinar. Kata tarjih itu bersinar itu memang asli dari pancaran matahari itu. Lalu nura itu bercahaya sebagai pantulan dari sinar matahari yang kemudian diserap bulan dan dipantulkan lagi. Ada istilahnya itu kan sesuatu yang sensual yang diserap oleh panca indera. Tetapi maknanya apa? Cahaya itu tetap menerangi, baik yang itu diaan maupun yang nuro. Ketika gelap setelah ada lampu, ada sinar, itu terang. Dan setelah terang tahu apa sih yang diterangi, kan gitu. Yang kedua, tunjuk gitu kan, petunjuk. Tadi liyuh rijannas minad dulumati illa nur. Di surat Al-Hadid 9 ya. Fa aminu billahi wa rasuli gitu ya. Wan nuril ladhi fa aminu billahi wa rasuli. Jadi suruh liyuh rijakum minad dulumati illa nur. Ad-dulumat sesuatu yang gelap, banyak kegelapan. Ketika gelap, kita tidak bisa melihat sesuatu. Setelah ada sinar, kita tahu, oh di situ ada Pak Baridu Salam. Berarti itu petunjuk. Nah, gitu kan. Nah yang ketiga, itu An-Nur di situ itu Al-Quran. Di surat At-Taghabun. Gitu ya. An-Nur ya. Tadi, wa aminu billahi wa rasulih. Wa nur anzalna, alladhi anzalna. Dan Al-Quran yang aku turunkan. Jadi lengkap itu kan. Nalar pun sesungguhnya itu bisa menjadi kekuatan untuk mencerahkan ketika nalar itu dibawa pada iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya dengan ada rob. Maka Nabi kan bertahanus kan dari kegelisahan situasi Arab dan jahiliyah, lalu tahanus, disitulah diturunkan ayat pertama, surat pertama, wahyu pertama, Iqra. Iqra itu ayat pencerahan, tapi bukan sekedar Iqra kan. Nah, jangan-jangan kita sempit beragama itu karena memang tidak punya tradisi Iqra dalam beragama. Yang benar diri kita sendiri, yang lain tidak kita Iqra, itu kan. Situasinya bisa betul juga karena politik. Politiknya sebenarnya politik pun sama. Politik itu baik pada dasarnya, tapi politik ketika true believing itu apa? Serba diabsolutkan dan dijadikan fanatik buta. Pokoknya yang paling benar pilihan saya, yang lain sesat. Nah, gitu ya. Nah, kafir, anti-Islam dan macam-macam. Nah, kalau sudah masuk unsur-unsur ini, politik menjadi true believing, menjadi sesuatu yang diabsolutkan. Dan dari situlah nanti akan terjadi akumulasi suasana hati yang marah, masgul ketika lawan politik nanti menang. Jangankan sebelum menang, sesudah menang. Sebelum menang aja melihat wajahnya saja, aroma kebencian terhadap bukan pilihan kita itu kan tinggi. Dan dikapitalisasi oleh proses politik masing-masing. Dan kita masuk pada perangkap itu. Ditambah dengan digawat-gawatkannya situasi. Orang kalau setiap hari digawat-gawatkan, maaf-maaf, otaknya itu akan rusak. Lalu muncul apa yang disebut dengan situasi anomali. Anak katanya yang lahir dalam suasana penuh tekanan dan ancaman, dia tidak akan tumbuh normal bahagia. Seperti itulah Mas Amin. Begitu juga umat. Umat yang selalu diciptakan suasana penuh ancaman, itu lama-kelamaan dalam dirinya akan banyak kontradiksi. Nah, suasana antagonis itu akan menjadikan orang itu kehilangan akal murni, kehilangan hati nurani yang jernih. Yang dia punya hati tapi la yafqahu nabiha. Maka coba tarik situasi pada situasi jeda. Nah, maaf-maaf kalau saya dan Pak Mukti dan lain-lain itu suka mengajak kita ketika ramai, ketika gaduh ke sini, ke tengah. Karena kalau dibiarkan, kami ini tahu punya teori, kalau ingin membiarkan suasana itu bisa aja, tapi itu tidak bertanggung jawab. Jadi tumbuhkan suasana yang normal agar tidak terjadi paradoks dalam kehidupan beragama kita. Apa sih yang hilang? Yang hilang itu sikap adil dalam hidup, ihsan, dan kasih sayang. Tiga aja. Adil itu apa? Menempatkan pada sesuatunya, sesuatu pada tempatnya. Bahkan di Al-Quran, hatta terhadap orang yang dibenci sekalipun, itu di surat Al-Ma'idah tentang ta'awun, kita harus tetap berbuat adil. Susah kan? Susah. Kalau sudah kita musuhi, semuanya salah. Dan kalau sudah kita cintai, semuanya benar. Meskipun salah. Nah, untuk sampai ke situ itu perlu penghayatan. Ihsan. Ihsan itu perbuatan yang melampaui. Kalau adil itu, kalau Anda berbuat baik pada saya balas dengan kebaikan serupa, itu adil. Tapi ihsan, kalau Anda berbuat buruk pada saya, setidaknya saya diam, itu ihsan. Apalagi kalau saya bisa membalas dia, keburukan dia dengan kebaikan. Itu ihsannya afdol itu. Kalau martabak itu martabak super istimewa gitu kan. Nah, yang ketiga kasih sayang, sikap rahman dan rahim tadi. Sekarang ini nyaris kita ini menjadi anak yatim dalam situasi politik, ekonomi dan budaya yang serba garang. Tagibran itu anak yang hilang kasih sayang itu akan tumbuh menjadi ya pendendam, pemarah dan sebagainya. Kalau dalam teori psikologi ada yang disebut dengan teori deprivasi relatif. Biasanya kalau orang ini sering kalah gitu ya, terpinggir, itu bawaannya marah. Termasuk dalam politik. Umat Islam kebetulan sering begitu, sering kalahnya gitu. Bawaannya marah terus. Jangankan ke orang lain, sesama aja dimarahin gitu kan. Itu deprivasi relatif. Nanti kalau Bapak Ibu belajar teori-teori pemberontakan, kenapa orang memberontak, itu salah satu diantaranya itu. Kekecewaan yang mendalam dan luka hati yang terlalu menghunjam, yang membuat akhirnya melihat kebaikan orang lain itu ancaman. Nah itu, maka ciptakan suasana yang jeda, istirahat gitu ya. Istirahat itu perlu. Nah, sholat malam itu jangan dijadikan akumulasi untuk seperti kita arisan. Jadikan dia, satu diantaranya adalah untuk merenggangkan suasana hati dan meluruskan ruhani kita agar tadi tidak paradoks. Tapi sekarang kan dijadikan akumulasi, bahkan sebelum sholat malam sudah WA. Untuk ngasih tahu gua tahajud loh, nah, gitu kan. Jadi atau pakai membaca. Membaca itu juga suasana kita untuk jeda. Di tengah hiruk pikuk suasana yang serba, jangan masuk ke situ. Anda ambil jarak. Nah itu. Ini Zainuddin yang baru datang. Selamat datang, Pak Wilujeng Sumping. Langsung ke depan. Maaf, nah, AA-nya sudah datang, AA yang keempat. Jadi AA ini di sini sekarang jadi banyak AA gitu ya. Jadi AA Abdul Mukti, tadi ada Amin Abdullah gitu ya. Saya tutup saja nanti dengan satu hal. Nanti kita persilakan AA Gim untuk malah menuntaskan ceramah seluas mungkin. Saya tutup dengan kemampuan kita untuk kontemplasi dalam kehidupan beragama itu juga perlu menjernihkan nalar. Di Al-Quran disebutkan ciri orang yang dapat petunjuk dan dia menjadi ulil albab, alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Orang yang selalu terbuka, dia menyadap, berdiskusi dengan pemikiran dan siapa saja yang berpikir, dari mana saja, tetapi dia ambil yang terbaik. Jadi orang Islam itu tidak perlu takut dengan berbagai pemikiran, karena dia yakin Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijtihad, dan akal pikirannya yang jernih itu akan melampaui segalanya. Nah sekarang ini kita jadi miopik, serba menyempitkan otak, hati, dan pikiran kita itu untuk dalam sebuah lorong gelap, yang akhirnya diri kita itu menjadi kerdil. Nah kekerdilan adalah sumber dari hilangnya nilai-nilai pencerahan di dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan beragama. Sehingga syariat tidak masuk pada hakikat, kira-kira begitu. Mudah-mudahan ini sebagai penyambung dari dua AA tadi untuk sampai pada AA yang sesungguhnya. Mangga AA, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal resmi begini hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menatap, maha menyaksikan pertemuan ini, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran dan hati kita, dan dialah yang menggenggam segala-galanya. Semoga Allah takdirkan pertemuan ini membuat kita hakul yakin kepada Allah dan bisa menyempurnakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya mohon maaf, dari Bandung baru selesai acara jam 5:30 karena acara ini mendadak undangannya. Jadi begitu. Alhamdulillah menggunakan mobil polisi sehingga kemacetan yang diperkirakan masih harus berlangsung 3-4 jam lagi, dengan pertolongan Allah bisa lebih lancar sampainya ke sini di yang lancar. Alhamdulillah. Macet sangat berat, tapi kalau Allah menghendaki dimudahkan saja. Memang syariatnya naik mobil polisi, begitulah Aden. Jadi jangan terlalu galak sama polisi ya. Bapak Ibu dan guru-guru kami yang saya sangat hormati, ini adalah pertama kali dalam sejarah hidup saya diundang di sini. Bingung mau bicara apa, kalau ikan mungkin saya bagian durinya, dagingnya sudah habis. Saya mau cerita saja, pernah melihat sebuah tayangan YouTube tentang wanita di Kolombia, ibu-ibu yang mengetuk kandang singa. Lalu tiba-tiba singanya berbalik, dan ketika melihat ibu itu langsung singa berdiri dan mengeluarkan tangannya. Masya Allah, bukannya menerkam tapi merangkul. Dan rangkulannya itu demikian dramatis, rangkulan penuh kerinduan, rangkulan penuh kasih sayang. Ini menakjubkan. Siapa ibu ini? Punya apa dia? Singa, binatang, binatang buas bisa merindukan dan menyayangi. Punya kekuatan apa ibu ini? Apakah karena kecantikannya? Saya kurang memperhatikan, tapi kelihatannya tidak, hadirin yang sudah senior. Apa karena perhiasannya? Apa karena gelarnya? Apa karena jabatannya? Apa karena keadaan suaminya? Saya kira tidak. Singa tidak tertarik dengan semua itu. Kira-kira apa ini yang dimiliki seorang ibu ini? Binatang buas saja takluk. Apa kira-kira? Inilah hati yang memiliki kasih sayang. Kalau binatang saja bisa takluk dengan hati yang penuh kasih sayang, seharusnya apalagi manusia. Dan inilah risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harusnya ini kekuatan yang dahsyat bagi umat Islam. Kalau binatang saja bisa takluk dengan kasih sayang seorang ibu, harusnya manusia-manusia itu takluk dengan kasih sayang kita sebagai umat Islam. Benarkah hadirin? Saya menangis itu melihat tayangan itu. Ini Allah takdirkan ada YouTube ini dengan binatang buas. Jadi satu kekuatan terbesar yang melemah pada kita adalah kekuatan rahmatan lil alamin. Kekuatan empati kita. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 128. Betapa Rasulullah itu sangat empati, azizun alaih. Betapa Rasulullah itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan. Begitu khidmat merindukan orang lain beriman dan selamat. Dan Rasulullah sangat penuh kasih sayang, kesantunan kepada orang beriman. Masya Allah. Hadirin sekalian, ini baru satu pilar. Jadi kalau ini benar-benar menjadi poin sangat penting, banyak yang akan tertaklukan. Ibu-ibu, jangan takut jadi tua. Karena sudah jadi. Menaklukkan suami oleh penampilan gak bisa, Bu. Suami banyak akalnya. Taklukkanlah suami dengan kekuatan rahmatan lil alamin. Kalau binatang saja bisa tunduk, merindukan, apalagi manusia. Berarti kalau suami kurang sayang ke ibu, itu suami kurang katih tayang. Halo, mengerti? Ini serius hadirin, sangat serius. Begitupun banyak lelaki yang takut istri. Jangan dulu bangga kalau punya suami takut istri. Suami takut istri, dia baiknya hanya di depan istri. Suami takut ke Allah, dia baiknya dimanapun dia berada. Dipersembahkan oleh Hadirin, pernah dengar ilmu singa di sini? Belum ya, boleh saya cerita singa sedikit? Ini ilmu tauhid, hadirin. Jadi kalau manusia menikah, itu orang pada mendekat dan menyalami. Tapi kalau singa menikah, itu tidak boleh ada yang dekat. Jauh semua, tapi kucing nekat mendekati singa. Singa marah, kucing berani kamu mendekat? Kata kucing, singa jangan marah dulu. Saya harus bicara. Apa? Sesudah beberapa patah kata, singa langsung terdiam dan pucat. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong ya. Saya ini dulunya singa, tapi sesudah nikah jadi kucing. Maaf, Pus ya. Maaf, Meng. Ada yang di kantornya singa ke rumah mengeong. Di kantor gagah pakai loreng tentara, pulang ke rumah ganti pakai loreng kucing. Kenapa bisa begini? Judulnya adalah Kulang Katih Tayang. Tapi ini perkara serius, hadirin sekalian. Saya kira umat Islam kehilangan senjata yang utama yang Allah berikan, yaitu memprioritaskan memiliki sifat, perilaku, hati yang membawa rahmat bagi seisi alam ini. Kalau binatang buas saja bisa takluk, seharusnya banyak yang bisa takluk hati dengan umat Islam yang melimpah kasih sayangnya. Kita dengar Bunda Teresa, seorang yang beragama Katolik, yang dikenal dengan kasih sayang menurut versinya, dan itu pun sudah mengguncang dunia. Mengapa umat Islam jarang disebut sebagai agama kasih sayang? Padahal Al-Quran mengawali setiap surat, hampir seluruh surat, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendengar bahasa kasih itu seakan milik agama yang lain. Padahal kita nyata itu Al-Quran tuh. Harusnya pendalaman tentang sifat kasih sayang yang asli di hati itu benar-benar menjadi pilar keluarga, pilar pendidikan Islam. Dan ini kelihatannya kalau melebar akan sangat dirasakan, baik oleh Islam maupun non-Islam maupun makhluk-makhluk lainnya. Dan itulah yang saya pahami perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam dinur rahmah. Rasulullah nabiyur rahmah. Ini agak jarang sekarang umat Islam disebut sebagai umat yang penuh kasih sayang. Benar? Saya kira Muhammadiyah ini lebih tajam lagi, Pak, mendidik para santrinya, mencerminkan perilaku-perilaku rahmatan lil alamin. Sebetulnya sampah itu pun menunjukkan perilaku. Kalau sebuah tempat berantakan, tidak bersih, saya tidak mengatakan sendal di sini tidak rapi ya. Tapi saya kaget lihat sendali, kok bisa sepatu berantakan begini. Karena di pesantren kami itu fatal, Pak. Maaf ya. Saya minta maaf ya. Bagaimana bisa merapihkan negeri ini kalau merapihkan sepatu aja gak bisa. Tapi ini serius, Pak. Dua kali serius. Kalau sendal berantakan, itu kan merupakan banyak yang dia ceritakan. Satu, pemalas, malas merapikan. Dua, kurang rasa malu. Enggak malu berantakan. Benar? Ini jangan dipersepsi apa-apa, ini sebagai renungan saja. Jangan nganggap remeh berantakan. Tiga, kurang amanah. Empat, kurang adil, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lima, kurang disiplin. Dengan berantakan saja kita sudah kurang sifat rahmat kita kepada lingkungan kita. Benar? Halo? Malu, malu. Shaolin Temple aja sendal jepitnya rapi. Saya lihat di potret. Bagaimana kita tidak? Mungkin kita harus mulai sifat rahmat itu tidak dengan gembar-gembor yang terlalu hebat, tapi dengan sendal rapi, toilet bersih, tertata dengan baik. Karena itu alam, amanah Allah bagi kita semua. Jepang punya itu. Beberapa negara lain, bahkan sebagian Cina juga sudah bersih seperti itu. Kenapa kita? Jadi memang masih rada jauh penerapan rahmatan lil alaminnya. Kalau kita belum mulai dari hal-hal yang kecil bertanggung jawab terhadap keadaan alam ini. Saya kira merokok juga harus dievaluasi. Karena saya tidak masuk ke wilayah hukum. Hanya saya perhatikan. Seperti yang kurang kerjaan. Sedot, tiup. Sedot. Di kala yang lain murojaah misal ya. Saya tidak tahu yang mana yang merokok yang tidak. Tapi kenapa asapnya? Dia tidak membawa rahmat bagi paru-parunya sendiri. Juga tidak merahmati yang lain dengan asap rokoknya. Kenapa bisa begini? Harusnya kita peduli terhadap paru-paru amanah Allah, peduli terhadap paru-paru orang lain. Benarkah hadirin? Jadi kita masih sangat-sangat tertinggal. Dari merokok, dari sampah, dari sendal, untuk memiliki rahmatan lil alamin ini. Ini PR yang besar. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Kalau mau membangun ini memang tidak cukup gembar-gembor Islam rahmatan lil alamin, tapi mulai dari hal-hal yang kecil sudah menunjukkan sifat rahmat kita. TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Insya Allah bersih. Tiap orang tidak berani buang sampah, tidak bertambah sampah. Nyimpen sampah pada tempatnya, beres itu sampah. Pungut sampah adalah sedekah, bersih dari yang ada. Benar? Bukankah ini rahmatan lil alamin? Saya agak kurang bisa yang muluk-muluk besar-besar, yang ringan-ringan dan yang lucu saja. Boleh sedikit pengalaman, Pak? Kami membangun Darut Tauhid masih sangat kecil. Merenovasi pesantren 17,5 miliar. Alhamdulillah dana yang terkumpul kemarin itu 32 miliar. Dua kali lipat. Ditanya kepada yang nyumbang, kenapa nyumbang begini? Sederhana jawabannya, kami senang lihat sendal rapi. Gitu, Pak. 1 miliar. Kami senang lihat toiletnya berbunga. Karena pakai bunga-bunga, pakai. Kami senang mencium karpet harum. Itu luar biasa, Pak. Dari hal-hal yang kecil, Masya Allah. Jadi memang kalau mau mengubah negeri ini harus 3M. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari hal yang kecil mulai saat ini. Ulangi. Agak lama meme-nya hadirin. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai saat ini. Ah, Masya Allah. Satu itu, sudah habis waktunya belum, Pak? Ini udah jam bobo saya nih hadirin. Ada satu senjata lagi, kenapa si ibu itu punya kasih sayang. Dan ada pasangan kasih sayang, yaitu ketulusan. Karena ibu ini bukan seorang muslim, derajat tertingginya tulus. Tapi kita, Islam, punya sesuatu yang lebih tinggi dari tulus, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Ini lebih dahsyat lagi, melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Orang yang ikhlas itu orang yang paling powerful di antara makhluk yang Allah ciptakan. Yang paling perkasa, yang paling kuat, yang paling menikmati hidup, yang paling membawa istiqomah adalah keikhlasan. Berpasangan rahmatan lil alamin dengan keikhlasan. Tauhid dan rahmatan lil alamin. Ini akan dahsyat luar biasa hadirin. Sedih kalau mendengar berita gempa, sedikit yang menceritakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mendengar gempa, pasti lempengan bumi. Bisa apa lempengan bumi kalau tidak diperintah Allah? Tsunami yang kebayang, yang diberitakan air yang naik. Lumpur yang menenggelamkan. Jarang berita bercerita tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Di sekolah-sekolah hujan, awan yang berkumpul di satu tempat, tidak ada Allahnya. Ini sepertinya yang kurang dari pelajaran-pelajaran kita. Jarang nyebut Allah sebagai penguasa segala-galanya. Harusnya kalau terjadi gempa, maka atas perintah Allah, lempengan bumi bergerak dan terjadi gempa dengan izin Allah. Yang meninggal adalah hamba-hamba Allah yang sudah ditetapkan waktunya wafat. Semoga husnul khotimah. Meninggal tertimbun bisa jadi syuhada kalau sepanjang hidupnya dipenuhi kebaikan. Jadi dikembalikan ke Allah. Awan, kenapa hujan turun? Allah memerintahkan air naik. Lewat panas matahari terkumpul menjadi awan. Dan di tempat yang ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, turunlah hujan dengan jumlah air yang sudah ditentukan Allah. Di tempat yang ditetapkan Allah. Dan setiap tetesan air itu bertasbih kepada Allah. Waduh, ini enak hadirin pelajaran seperti ini. Benar? Kita agak jarang. Kita belajar, tapi ke Allahnya tuh kurang. Termasuk pilpres. Apa sih yang paling, pilpres kan dengan satu ayat saja selesai. Surat Ali Imran, ayat 26. Benar? Kok gak ada yang nyebut benar sih hadirin? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hakul yakin bagi kita tuh bahwa yang menetapkan presiden Indonesia dan pejabat manapun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada gitu selain Allah yang menguasai takdir? Kalau gitu mau ngapain dong kita mengadakan kampanye? Menurut saya kampanye itu adalah ladang amal. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba berniat baik. Berlomba-lomba melakukan yang terbaik. Jadi pemenangnya itu bukan yang jadi presiden. Pemenangnya itu adalah yang niatnya paling baik. Yang perilakunya paling baik. Dialah pemenangnya. Kalau jabatan mah, itu tidak perlu soleh, tidak perlu hebat. Kalau Allah mau jadi. Hitler juga Allah yang menjadikan. Mussolini, mau cetung. Karena antara kekuasaan dengan kemuliaan beda kaplingnya. Berapa banyak yang diberi kekuasaan sekarang sudah ditangkap? Benar? Hanya dikasih tiang listrik. Saya hanya nyebut tiang listrik, hadirin. Kenapa masuk penjara dengan tiang listrik? Padahal berapa banyak yang kejedot tiang listrik biasa saja. Kenapa bisa jadi hina padahal jabatannya begitu tinggi? Karena memang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara kedudukan jabatan dengan kemuliaan. Kalau niatnya benar, caranya benar, baru dikasih kemuliaan. Kalau niatnya dan caranya salah, baru dikasih kehinaan. Makanya jangan kesengsrem kepada jabatan. Karena itu belum apa-apa, itu hanya baru ujian. Nah, saudaraku sekalian, bagusnya kita dengungkan, tenang atuh ya. Kalau ingin presiden terbaik, tidak cukup hanya nyebar-nyebar berita, membroadcast, tapi tahajudnya, sholatnya TBM tidak, tepat waktu, berjamaah di masjid. Jangan-jangan ngomong ini itu sholat telat, tidak mau berjamaah. Itu tidak peduli kepada negeri ini, karena yang menggenggam negeri ini Allah Subhanahu wa taala. Pilpres menjadikan umat Islam sholatnya TBM, tepat waktu, berjamaah di masjid. Ciri lelaki Islam sholat Jumat. Ciri lelaki beriman sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah di rumah terus. Berapa banyak laki-laki Islam solehah? Ini yang hadir juga, ayo pakai mukena sana. Pilpres harusnya menjadikan umat Islam dekat dengan Allah. Ingin pemimpin terbaik yang peduli kepada Allah, peduli ke Islam, peduli kepada Rasulullah, hanya Allah yang maha tahu. Dan hanya Allah yang menentukan. Harusnya ajang pilpres ini membuat umat Islam tuh jadi pengen dekat dengan Allah. Karena tauhidnya yakin Allah yang menentukan. Bukan nyebar hoax, bukan itu tidak baik. Tidak boleh emosional, hadirin, tenang. Tidak akan roba takdir Allah dengan hoax, dengan berita-berita jelek. Mau apa? Penguasa takdir itu Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Biyadikal khair. Dalam genggaman Allah segala kebajikan. Harusnya gara-gara pilpres, ayo umat Islam, jangan banyakkan baca WA, baca Quran. Hayo, odoj, one day one juice. Bagi yang sudah, odoj, onoj, one night one juice. Satu kali qiyamul lail, satu juice minimal. Siangnya, itu lebih barokah, lebih didengar oleh Allah. Daripada teriak kesana sini sangat lantang, tapi tahajudnya tidak, ngajinya tidak, malah rawe. Tahu rawe? Ratu WA. Sampai bercahaya wajahnya. Walaupun ditutup selimut, tetap bercahaya. Karena dibalik selimut, tetap nge-WA-WAE. Bagaimana kita diberi pemimpin terbaik kalau kitanya sendiri enggak akrab dengan Al-Quran? Halo? Jadi emosi gini malam-malam nih, hadirin. Jarang kampanye ngajak orang mendekat ke Allah, betul? Allah yang menentukan. Kalau tauhid yakin, Allah yang menetapkan. Lebih kuat doa. Doa bisa mengubah takdir daripada sekedar ikhtiar kesana sini tanpa doa. Harusnya tokoh-tokoh Islam yang lagi manggung nih sekarang, gak usah banyak ngomong kampanye tentang kelompok ini, kelompok. Ajak deket ke Allah. Ini umat Islam lagi diuji nih. Pilpres ini lagi manggung nih para ulama teh, benar? Manggung dan ngapling. Lihat jari saya dari tadi gak ada bentuk apa-apa. Harus hati-hati ini. Gampang viral sekarang. Mengerti, hadirin? Semua dari tadi memperhatikan jari mau keluar yang mana? Enggak. Ya, saya punya pilihan, tapi tetap lebih prioritas sekarang umat jadi serius ke Allah daripada serius ke capres. Karena capres belum tentu hidup bulan April nanti, ya kan? Atau saudara yang belum tentu hidup, ha? Hadirin sekalian, dengan keyakinan Allah yang menguasai takdir, sebetulnya kita tidak jadi harus terlalu panik. Wah, kalau ini maju, ini jadi, ini bekal begitu. Jangan begitulah. Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Kita tidak terjamin oleh presiden siapapun. Kita terjamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menuhankan pilpres. Jangan menuhankan capres. Tuhankanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling penting. Gara-gara pilpres, kita lebih banyak ingat capres daripada ingat Allah. Akal sehat kita hilang seakan-akan kalau pilihan ini, inilah jadi sangat baik, gak ada salahnya. Dan yang itu bagian salah semua. Ini tidak adil, ini sudah zolim. Tidak sehat akal kita. Gara-gara pilpres, akhlak jadi rusak. Apa yang dilarang agama di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, 11, 12, 13. Jangan saling mengolok, saling mengejek. Dilarang saling mencela, saling mencela. Dilarang panggil memanggil dengan panggilan buruk, kampret dan kecebong. Dilarang berburuk sangka, penuh suudon. Dilarang tajasus nyari-nyari aib, kerjanya ngorek-ngorek aib, dipotong-potong. Dilarang gibah, gibah. Rusak akhlak nih gara-gara pilpres kalau enggak diingatkan ketauhidnya. Benar? Karena masih menyangka ikhtiar yang bisa menentukan. Ikhtiar itu amal soleh yang menentukan innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan sampai rusak ukhuwah, hadirin. Ini saudara kita di kelompok manapun, benar? Yang mau menghancurkan Indonesia senang betul nih pilpres ini. Karena rakyat yang terbesar di Indonesia, umat Islam, lagi pada sebel sama saudaranya. Lagi dikepus-kepus nih. Paling di Arab-Arab sekarang adalah berantem umat dengan umat. Habis energi kita. Ah, kenapa kita jadi sedang kali ini? Sedangkan siapa tuh yang 26 Oktober kemarin masuk Islam, yang dari partainya anti-Islam? Belanda. Dia saja paling anti ke Islam. Mau nulis buku tentang jeleknya Islam, malah jatuh cinta ke Islam. Karena indah Islam itu. Itu orang non-Islam jatuh cinta ke Islam. Lah orang Islam sendiri saling memusuhi satu sama lain. Gak masuk di akal. Kita tidak bisa mengorbankan ukhuwah karena pilpres ini. Sepakat, hadirin? Saya mah berkhusnudonnya begini. Saya juga ada pilihan. Tapi saya berhusnudzon, ini dua kelompok adalah dua kelompok anak bangsa yang ingin memberikan yang terbaik bagi negeri ini menurut sudut pandangnya dan caranya masing-masing. Saya kira tidak ada satupun dari dua kelompok ini yang ingin menghancurkan rumahnya sendiri. Indonesia itu rumah kita. Rumah kita bersama. Ini ada dua kelompok yang bercita-cita ingin memakmurkan negeri ini dengan sudut pandangnya dan caranya. Kenapa kita tidak husnudzon begitu? Ada yang tidak cocok, tidak berarti jadi musuh, benar? Jangan sampai suami istri salah pilihan, beda pilihan, suami gak dikasih makan. Dibalas gak dikasih belanja. 5 tahun sekali, masa kita akan kayak gini terus? Terkuras energi kita. Benar? Harusnya pilpres mendekatkan kita ke Allah yang menentukan segala-galanya. Akhlak kita perbaiki. Tahaj sholatnya bagus. Al-Qurannya jadi akrab. Sholawatnya makin sering. Karena 1 kali sholawat, 10 kali Allah bersholawat kepada kita. Istighfarnya yang melimpah ruah. Supaya kita makin bersih, sodakohnya semakin kuat. Harusnya bangsa ini bangkit gara-gara pilpres itu justru kedekatan dengan Allah dan rahmatan lil alaminnya. Baru sukses sepertinya Allah akan memberikan. Kita tidak tahu apakah yang dua ini, belum tentu, benar? Dua pasang ini, dua pasang. Sedikit aja kurang masalah, hadirin. Kedua pasang ini, hadirin. Mudah-mudahan uraian yang tak seberapa ini ada manfaatnya. Demikian Ibu Bapak yang budiman, semoga kita menikmati pilpres ini menjadi jalan pendekat kepada Allah, jalan melimpahnya amal soleh kita sebagai hamba Allah yang tauhidnya kokoh dan rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Hakim yang telah memberikan kita pencerahan hati, sehingga kita dari ruangan ini saya yakin semuanya akan cerah wajahnya karena hatinya sudah dicerahkan oleh Hakim. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang harus dipersilahkan, saya selaku moderator mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum itu kami sampaikan kepada jamaah dan penonton TVmu bahwa acara ini disponsori oleh Suara Muhammadiyah, Syiar Islam Berkemajuan, dan K-Vision. Ya. Mungkin itu, semoga ilmu yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat untuk kita pribadi dan menjadi pemandu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.